seluruh artis Romansa News. Edot Arisna, Eva Aquila, Trias Fernandes, Nila Reging Kirana, dan Resti Ananta. Swiss sampai di sini jumpa kita ya. Orkes lebar, gelutannya juga lebar. Wis mulai, hati-hati warna sing gelutannya pinggir jalan. Wis sampai di sini awal TV ketemu. So disambung liane waktu, waktu liane ya. Orkes wis lebar, gelutannya yo lebar. Salaman meneh, seduluran meneh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.